si bobo kape. Ayam jago lume ireng, aja mabur di gede kaken. Rasa ketua Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.